Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, larangan ekspor mineral mentah memang harus dilaksanakan secepatnya guna mengantisipasi strategi cerdik negara-negara maju yang dengan sengaja mengimpor kebutuhan mineralnya dari negara-negara berkembang seperti Indonesia agar bisa menyimpan kekayaan tambang mineralnya hingga puluhan tahun ke depan. Mengingat, dengan jumlah kekayaan mineral dunia yang sangat terbatas, maka negara-negara pemilik cadangan mineral akan menjadi pengendali harga mineral dunia di masa mendatang. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Jadi Bapak melihat banyak negara seperti Tiongkok dan Amerika memang sengaja menyimpan cadangan mineral mereka untuk kepentingan jangka panjangnya ya, Pak? Iya. Coba dia pakai kemarin ikut bertarung dengan batu dari Indonesia. Ya, menjadi murah memang. Tapi apa? Dia kan nggak bisa kendalikan jangka menengah, jangka panjang. Dia tunggu aja punya Indonesia habis. Itu juga yang terjadi dengan Australia. Jangan salah loh. Australia punya tambang batu bara banyak loh. Dia simpan aja, dia mendingan beli dari Indonesia aja dulu gitu. Habis itu kan baru bisa mengendalikan harga. Nah, Pak Her, Australia termasuk negara yang bergantung dari hasil kekayaan mineralnya. Tapi, mengapa Australia bisa optimal memperoleh hasil dari eksploitasi kekayaan alamnya itu? Ya, saya nggak tahu ya angka produksinya segala macam gitu. Tapi yang saya tahu kan kalau kita ambil tambang-tambang dari Sydney sampai ke Wollongong aja, mereka sekarang kan mulai banyak menggunakan teknologi bukan tambang terbuka tapi ngambil ke dalam gitu, ke bikin lubang baru dilubangi dari dalam sehingga di atasnya tanah-tanah di atasnya itu tidak rusak. Bisa dipakai untuk pertanian segala macam karena tambang diambil dikeduk di dalam lewat lubang-lubang kecil kayak gitu. Teknik boring untuk konstruksi sebetulnya bisa dipakai itu. Ini nggak mudah gitu. Nah kalau saya nggak tahu angka-angkanya untuk berapa banyak yang bisa diambil oleh pemerintah Australia. Tapi teman-teman tambang saya di sana itu mereka selalu bilang, Kiki, ini eksplorasi kami memang tak terbatas. Nah, karena tak terbatas, tanahnya masih segitu luas, mineral itu batu, lalu konglomerasi tembaga. Tembaga emas itu konglomerasi namanya. Konglomerasi artinya apa? Jenis batuannya tidak ada tembaga saja, gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.